Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. Galal musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumikum fid darain amin. Al-insaf. Fa min adabih al-insaf. Galal Imam Ibn Abdul Bar rahimahullah min barakatil ilm wa adabih al-insaf. Wa galal Imam Malik rahimahullah ma fi zamanina aqallu min al-insaf. قال الدميري هذا في زمان مالك فكيف بهذا الزمان أي وما بعده الذي هلك فيه كل هالك ومن أمثلة الإنصاف أن امرأة ردت على عمر رضي الله عنه ونبهته على الحق وهو في خطبته على ملأ من الناس فقال Imra'atun asabat wa akhta'a rajulun wa sa'ala rajulun aliyan karamallahu wajhahu fa'ajaba faqala laysa kadhalika ya amiral mu'minin walakin kadha wa kadha faqala asabta wa akhta'tu wa fauqa kulli dhi ilmin alim intaha nagalahu fil ihya. Ini membahas tentang adabnya orang alim. Di sini sudah disebutkan ada beberapa adab. Ada beberapa adab yang harus dimiliki oleh seorang alim. Ada insaf. Ada perkataan la adri atau wallahu a'lam. Ada berhati-hati di dalam berfatwa. Tidak mengejar ambisius untuk mendapatkan dunia, baik kekayaan ataupun jabatannya. Tawadhu, rendah hati. Tidak debat, meninggalkan debat, tidak berbaur dengan para pejabat, dan lemah lembut, kasih sayang dengan penuntut ilmu. Ada 8 sifat adab yang harus dimiliki orang alim. Di antaranya yang pertama adalah al-insaf. Insaf ini diam ketika diingatkan, sekalipun yang mengingatkan terkadang kurang tepat waktunya, kurang pas waktunya, diam menerima. Sekalipun mungkin yang disampaikan juga sama-sama benarnya, sekalipun sama-sama benarnya tapi disalahkan, diterima. Diterima sekalipun itu bukan pada waktunya. Ini namanya insaf. Ini kan berat ya. Orang alim disalahkan. Orang alim disalahkan. Orang yang mungkin lebih pintar disalahkan. Lebih-lebih kesalahannya itu bukan kesalahan. Benar juga, bukan enggak benar, benar juga. Sama-sama benarnya tapi disalahkan dia. Umumnya orang kalau disalahkan ini enggak terima sekalipun salah. Apalagi kalau benar disalahkan. Enggak mungkin terima, yang ada ngotot. Akhirnya terjadi apa? Perdebatan. Yang terjadi akhirnya perselisihan. Ini enggak. Adabnya dia ketika disalahkan sekalipun tidak salah, menerimanya sekalipun yang mengingatkan waktunya enggak tepat. Karena itu dikatakan, famin adabi, di antara adabnya orang alim itu adalah al-insaf. Sehingga al-Imam Ibnu Abdul Bar beliau mengatakan, min barakatil ilm wa adabih al-insaf. Di antara seseorang itu dapat atau mendapatkan keberkahan ilmu, seseorang bisa mendapatkan keberkahan ilmu, dan seseorang itu dapat menghargai dan memuliakan ilmu dengan al-insaf. Dengan al-insaf. Imam Malik rahimahullah beliau berkata, di zaman kita sedikit orang alim yang memiliki insaf. Sedikit orang alim yang memiliki insaf. Ini di zamannya Imam Malik. Sehingga dikatakan oleh Imam Ad-Damiri, kalau itu di zamannya Imam Malik, orang alim yang insaf sedikit, bagaimana di zaman ini? Zamannya Imam Damiri, bagaimana di zaman ini? Kalau di zamannya Imam Malik sedikit, apalagi di zaman ini? Di zamannya Imam Damiri. Lah kalau di zaman kita, kalau kita katakan itu di zamannya Imam Malik sedikit, di zamannya Imam Damiri, bagaimana di zamannya Imam Damiri? Lah kalau kita sobat, bagaimana di zaman kita? Gampangnya gini, ini kalau kita mau ngetes, mau nguji. Kita ini baru belajar 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Ada orang yang lebih dahulu belajar dari kita. Mungkin sudah 8 tahun, 10 tahun. Atau bahkan mungkin sudah berdakwah. Coba ingatkan mereka. Uji, tes. Jangankan di depan orang banyak, mungkin di depan 2-3 orang aja sudah ngotot. Gak mungkin dia akan menjawab iya, ini, itu dan lain sebagainya. Gak mungkin. Ngotot. Apalagi kalau diingatkan saat khutbah Jum'ah. Sekalipun salah, jangankan benar, salah diingatkan, waduh, macam-macam. Apalagi yang mengingatkan usianya jauh dari dia, waduh, sudah isok-isok gak diwawu. Gak ada tegur sapa akhirnya. Kenapa? Insofnya gak ada. Itu padahal itu adab, itu penting itu. Bagi orang yang berilmu itu harus memiliki sifat insof ini. Coba perhatikan Sayyidina Umar bin Khattab ini. Sayyidina Umar ini pernah berkhutbah. Khutbah banyak orang. Tahu-tahu ada seorang perempuan datang menyalahkan Sayyidina Umar dan mengingatkan, menegur Sayyidina Umar dengan kebenaran. Loh, padahal kita tahu Sayyidina Umar ini orang yang farraqa bainal haq wal batil, yang membedakan, yang memisahkan antara hak dan yang batil. Makanya dijuluki dengan Al-Faruq. membedakan dan memisahkan antara hak dan batil. Enggak ada apa namanya pengurangan sedikit pun atau penambahan sedikit pun. Hak ya hak, batil ya batil. Hak ditegakkan, batil dihabisi oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar, ini ada seorang perempuan mengingatkan, menegur Sayyidina Umar untuk menjalankan kebenaran. Saat Sayyidina Umar ini khutbah, banyak orang yang ada, banyak orang yang hadir. Tapi Sayyidina Umar mengatakan apa? Imra'atun asabat wa akhta'a rajulun. Katanya Sayyidina Umar, seseorang perempuan yang benar, seorang laki-laki yang salah. Padahal enggak salah. Padahal tidak salah, tapi ditegur di depan banyak orang, diingatkan di depan banyak orang, Sayyidina Umar mengatakan asabat imra'atun, seorang perempuan benar. Wa akhta'a rajulun, seorang laki-laki salah. Diterima. Enggak malah menentangnya, benernya salahnya dari mana? Ini itu dan sebagainya, enggak. Diterima. Begitu juga pernah terjadi di zamannya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kita kenal Sayyidina Ali itu babu Madinatil Ilm, pintu kotanya ilmu. Ini enggak mungkin orang bisa masuk kota tanpa melalui pintunya. Berarti sumbernya itu kalau direntet Sayyidina Ali baru Rasulullah. Ini Rasulullah yang mengatakan ana Madinatul Ilmi wa Aliun babuha, aku adalah kotanya ilmu dan Sayyidina Ali adalah pintunya. Berarti ilmunya Sayyidina Ali, kefahaman Sayyidina Ali tentang ilmu agama, Al-Quran, hadis dan lain sebagainya luar biasa. Rasulullah mengakui ini pintunya. Kalau orang lain yang mengatakan mungkin masih belum pas, tapi kalau sudah Rasulullah yang mengatakan, ini sudah sangat pas, berarti cocok. Yang ngasih nilai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang datang ke Imam Ali tanya tentang satu permasalahan. Orang tadi ini tanya kemudian dijawab sama Sayyidina Ali. Akhirnya orang yang bertanya ini ngomong, bukan seperti itu wahai Amirul Mukminin. Yang benar itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi ada orang tanya, dijawab, ada orang yang menegur, bukan seperti itu, yang benar itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Katanya Sayyidina Ali, asabta wa akhtatu, kalau gitu kamu benar, aku salah. Kamu benar, aku salah. Lah sekarang orang alim seperti ini hampir enggak ada. Kalau di zamannya Imam Malik sudah dikatakan sedikit, di zamannya Imam Damiri, Imam Damiri mengatakan bagaimana di zaman kita. Loh kalau kita lihat di zaman ini, wis hampir dah ono, hampir enggak ada. Apalagi yang punya pondok-pondok besar, punya murid banyak, ingatkan coba, waduh, perang akhirnya, diserbu sama murid-muridnya, sama serdadu-serdadunya. Sekalipun mereka juga enggak ngerti apa-apa. Wah, mengikut menghujat, mengikut mengatakan A, mengikut mengatakan B, dengan dianggap meremehkan gurunya dan itu dan ini dan yang lain sebagainya. Lihat mereka. Sahabat-sahabat yang mulia, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, bagaimana adab-adabnya mereka? Lah itu yang menghasilkan berkahnya ilmu. Asabta wa akhtatu. Kamu benar, aku yang salah. Dan mengatakan wa fauqa kulli dzi ilmin alim, dan Sayyidina Ali mengatakan di atas setiap ilmu ada orang yang lebih mengerti. Jadi menganggap dirinya ada kekurangan dan orang yang menyalahkan tadi itu lebih pintar dari dirinya. Imam Ali, lihat Imam Ali ini yang dikatakan bab Madinatul Ilmu masih mengakui ada yang lebih pintar, ada yang lebih mengetahui. Wa fauqa kulli dzi ilmin alim, setiap orang yang punya ilmu ada orang yang di atasnya. ini pengakuan yang luar biasa. Kita kadang baru paham ya, beberapa bab ilmu sudah sok jagoan. Oh, kalau di masjidnya, tak sah itu. Wah benar itu, nggak tepat ini. Main tunjuk, main menyalahkan dan yang lain sebagainya. Baru punya beberapa ilmu atau mengerti beberapa bab sudah seperti jagoan menyalahkan sana, menyalahkan sini. Oh, ini kenapa ini? Khutbah kok seperti itu tangannya? Kok ini? Duh, main kritik, main kritik, kok ditakoki syaratnya niat dalam wudu, dah esok jawab. Ngeritik yang khutbah, le pinteran di saiki, lek misalnya secara logika ya pinteran di, lek dhe'e pinter ya dikongkon khutbah. Kalau dia pinter disuruh khutbah, kalau dia enggak disuruh khutbah berarti dia ini dianggap orang enggak ngerti. Tapi mengkritik yang khutbah, nah ini aneh nih. Aneh, terkadang kita ini sekarang, apalagi di akhir-akhir bulan ini, waduh, orang belum mengerti banyak ilmu sudah mengkritik orang yang mengerti banyak ilmu. Ibadahnya tidak seperti yang dikritik. Wow, kritikannya luar biasa, seakan-akan dia lebih hebat. Tapi lihat sikap yang harus dimiliki orang alim, sekalipun ada orang yang seperti itu, al-insaf. Al-insaf, menerima dengan lapang dada tanpa menghujat orang yang mengatakannya. Insaf, ini adab yang bisa memberikan barokahnya ilmu. Dan ini banyak terjadi ya, banyak terjadi beberapa ulama. Jadi antaranya lah Yahya Abdul Qadir bin Ahmad Segaf ya, yang dihujat, yang dikatakan habis rizik di depan para muridnya, tapi gak ada jawaban sama sekali dari beliau kecuali senyuman. Coba sekarang ada ulama berkhutbah, satu berdiri mencaci maki, waduh, tambah enak balas sih, nyekel mik oleh ulama emang, tambah enak, keluar kata-kata premannya sudah. Sekarang kan banyak berpakaian ulama tapi hatinya bukan hati ulama. Nah ini adab, ini yang perlu, adab seperti ini yang harus kita miliki. Di antaranya pertama itu adalah al-insaf. Itu adabnya pertama yang harus dimiliki orang yang memiliki ilmu sedikit atau banyak, lebih-lebih yang memiliki banyak. Mudah-mudahan kita bisa memiliki adab ya sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang dihiasi dengan akhlak dan adab, sehingga kita bisa mendapatkan rahmat, hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.